Bolehkah tidur tengkurap? Nah, jawabannya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan tidur dalam keadaan tengkurap. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar, beliau mengatakan hadhihi dij'atu ahli nar. Ini cara tidurnya penduduk neraka. Nah, dalam riwayat yang lain hadhihi dij'atun la yuhibbuha Allah. Ini adalah cara tidur yang tidak dicintai Allah tabaraka wa taala. Nah, dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.